بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Sebelum kita sebutkan penjelasan para ulama yang mengecualikan beberapa kondisi terkait dengan gambar makhluk yang bernyawa, di sini saya tambahkan beberapa fatwa yang menegaskan dan menguatkan apa yang disampaikan sebelumnya. Di antaranya adalah fatwa Lajnah Daimah. Disebutkan dalam fatwa nomor 5807 dan juga fatwa nomor 16259. Ada pertanyaan yang diajukan kepada Lajnah Daimah tentang foto, menfoto atau menggambar dengan fotografi atau dengan kamera. Pertanyaannya ialah halit tasbir al-fotografi yadkhulu fi hukm at-taswir bil yad al-mahsus am la? Apakah menggambar makhluk yang bernyawa dengan foto-foto masuk dalam hukum menggambar dengan tangan apakah tidak? Jawaban mereka, al-qawlu sahih alladhi dallat alaihi al-adillatu syar'iyyah wa alaihi jamahirul ulama anna adillata tahrimi taswiri dawatil arwah tadummu taswir al-fotografi wal-yadawi mujassaman au ghairu mujassam li'umumil adillah. Pendapat yang sahih yang ditunjukkan oleh dalil yang syar'i ialah, dan merupakan pendapat mayoritas besar ulama, bahwasanya dalil-dalil tentang keharaman menggambar makhluk yang bernyawa itu meliputi menggambar dengan foto-foto atau dengan tangan langsung yang berjasad ataukah tidak, dikarenakan umumnya dalil pendapat mayoritas besar ulama. Ada lagi pertanyaan berikutnya diajukan. Di sana ada jenis yang lain yang mutakhir di zaman sekarang ini dalam bab menggambar, yaitu manusyahiduhu fit televisyun wal video wa ghairihima minal ashritah as-sinemaiyah. حيث تكون صورة الشخص كما يقولون حسية ويحتفظ بها لزمن طويل فما حكم هذا النوع من التصوير. Pertanyaannya di sana ada lagi jenis yang lainnya, Syekh, dalam menggambar makhluk yang bernyawa, yaitu apa yang kami saksikan di televisi-televisi dan di video-video dan semisalnya dari kaset-kaset sinema, di mana gambar seorang itu nyata, bisa disimpan untuk waktu yang cukup lama. Apa hukumnya? Jawabannya, hukum taswir ya'ummu ma zakarta. Hukum menggambar makhluk yang bernyawa meliputi apa yang kamu sebutkan tadi. Dengan televisi, dengan video, dengan apapun. Sama. Pertanyaan ketiga, halit taswir alladhi tustakhdamu fihi kamera al-video yaqa'u hukmuhu tahta taswir al-fotografi. Apakah menggambar makhluk yang bernyawa yang menggunakan alat kamera video hukumnya sama dengan taswir fotografi, menggambar dengan fotografi? Jawabannya, na'am, hukmu taswir bil-video hukmu taswir al-fotografi bil-mana' wa tahrim li'umumil adillah. Iya, kata mereka. menggambar makhluk yang bernyawa dengan video-video, hukumnya sama dengan menggambar dengan foto-fotografi. Dilarang, diharamkan. Dikarenakan keumuman dalil. Gamblang jelas. Barakallahu. Juga ya khanabdina azakumullah. Ada fatwa yang dinukil dari Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'ah. Cukup panjang kalamnya beliau. Tapi yang kita inginkan terkait dengan menggambar dengan fotografi. Disebutkan dalam buku beliau Al-I'lam, halaman yang ke-50. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Malladhi yukhriju suwar al-fotografiyah min umumin nususil mani'ah min as-suwar." Apa yang mengeluarkan gambar-gambar fotografi dari keumuman nas-nas yang melarang foto-foto, yang melarang gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Apa yang bikin dia keluar? Madama annaha tusamma suwaran la mahala. Selama dikatakan sebagai gambar, dan mungkin relakan lagi. Wa yusamma amaluha tasvira. Pekerjaannya dikatakan tasvir, menggambar. Wa yusamma alladhi ya'maluha musawwira. Sementara pelakunya dikatakan sebagai musawwir, penggambar. Apa yang bikin dia tidak hukum? Yani sama hukumnya. Dengan foto, dengan memahat, dengan melukis, sama hukumnya. Dengan memoto, hasilnya dikatakan surah. Tindakan kamu dikatakan tasvir, menggambar. Pelakunya dikatakan musawwir, yang menggambar, memoto. Sama. Tidak mengeluarkan dari keharaman-keharaman tadi. Ini juga saya bacakan dikarenakan mereka juga mencatut nama Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a dalam tat ini. A'immah kibar. Semuanya menyatakan demikian tentang keharamannya secara mutlak meliputi semua alat-alat tadi barakallahu fikum. Sebagian mereka berhujjah dengan tindakan Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dikatakan foto atau gambarnya Syekh bin Baz rahimahullahu tampil di majalah-majalah dan segala macamnya. Beliau mengatakan di risalah beliau Al-Jawab Al-Mufid fi hukmi taswir pada bab tanya jawab, ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Cukup saya sebutkan jawaban saja. Kata beliau, awalan yang pertama, at-taswir al-fotografi asy-syamsi min anwa'i taswir al-muharram. Menggambar dengan kamera digital. Itu termasuk menggambar yang diharamkan. Fahuwa wa tasvir an tariqin natij wa sibghi bil alwan wa suwar al mujassama sawa'un fil hukm. Kamera digital fotografi atau dengan cara menyulam, dengan cara mewarnai dengan warna-warna atau menggambar yang berjasad atau tidak, hukumnya sama dilarang. Beliau mengatakan saya kaidah wal ikhtilafu fi wasilati at-taswir wa alatihi la yaqtadi ikhtilafan fil hukum. Adanya perbedaan wasilah sarana menggambar dan alatnya tidak mengandung konsekuensi beda hukum. Selama satu wujudnya, satu hasilnya, maka dikatakan sama pula hukumnya walaupun caranya berbeda dan alatnya pun juga berbeda. Yang kedua kata beliau, zuhuri atau zuhuru surati fi majallatayil mujtama' wal i'tisam ma'a fatwaya fi ahkamis siyam fi syahri ramadan laisa dalilan ala ijazati at-taswir wala ala ridaya bihi فإني لا أعلم بتصويرهم إياي. Adapun tampilnya fotoku di dua majalah, Al-Mujtama' dan Al-Iqtisam, bersama dengan fatwaku tentang hukum-hukum siam Ramadan, itu bukan dalil yang menunjukkan aku membolehkan gambar. Dan tidak menunjukkan aku riba dengan itu. Sebab aku tidak tahu mereka menggambar diriku. Sehingga beliau tidak riba dengan itu semua. Tidak riba ketika mereka menampilkan gambarnya beliau di majalah-majalah. Dan beliau tidak tahu itu semuanya. Dan bukan sebagai bukti dan dalil beliau membolehkannya. Beliau mengatakan haram hukumnya. Barakallahu fikum. Naam. Ini penambahan dari para masyaikhna terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Adapun yang dikecualikan dari gambar-gambar makhluk bernyawa yang dilarang, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Adabul Zafaf. Setelah beliau membawakan hadis tentang Aisyah radhiyallahu taala anha yang memiliki mainan boneka-boneka anak-anak, juga hadis yang menjelaskan bahwasanya para sahabat ketika puasa Asyura melatih anak-anaknya berpuasa Asyura, dan ketika mereka lapar dikasih mainan boneka-boneka sampai maghrib. Dua hadis ini, ikhwan, katanya Syekh Al-Albani rahimahullah, faqad dalla hadhanil hadithan ala jawazi at-taswir waqtinaihi idza tarattabat min wara'i dzalika maslahatun tarbawiyyah tu'inu ala tahdhibin nufus wa tadkhifiha wa ta'limiha fayulhaqu bidzalika kullu ma fihi maslahatun lil islam wal muslimin min at-taswiri was-suwar. Pada dua hari di atas ada dalil yang menunjukkan bolehnya menggambar atau memiliki gambar, menyimpan gambar, apabila muncul di balik itu maslahat tarbiyah yang membantu untuk mencerdaskan jiwa, menambah wawasan-wawasan, menambah ilmu, sebagaimana boneka-boneka tadi. Digabungkan dengan kondisi tadi, semua gambar yang mengandung unsur kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin. Wa yabqa ma siwa dzalika 'ala al-ashl wa huwa tahrim. Dan yang selain itu kembali kepada hukum asal, itu haram hukumnya. Mislu suwaril masyayikh wal 'udama wal asqa wa nahwiha mimma la fa'idata fihi bal fihi at-tashaffu bil kuffar. Adadatil asnam. Adapun yang selain itu hukum aslinya haram. Seperti foto-fotonya para syekh-syekh, para alim-alim ulama, foto-fotonya para tokoh-tokoh pembesar, foto-fotonya teman-teman kita, dan yang semisalnya dari foto-foto yang tidak ada faedahnya. Bahkan di dalamnya ada unsur tasyabbuh dengan orang kafir, para penyembah-penyembah patung dan berhala. Sehingga yang pertama untuk KTP, untuk paspor, dan yang berkaitan dengannya, buku nikah, SIM, dan semisalnya. Kemudian yang ada unsur untuk tarbiyah, yang ini boneka-bonekanya, ikhwan. Bagaimana boneka-boneka yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan semua yang mengandung unsur kemaslahatan untuk Islam wal muslimin. Dicontohkan oleh beliau, contoh yang lain terkait dengan yang dikecualikan para kalafikum. Kata beliau, misal at-taswir alladhi yuhtaju ilayhi fi at-tibb wa fi al-jughrafiyyah wa fi al-isti'ana ala istiyadil mujrimin wa tahdhiri minhum wa nahwu dhalika fa innahu jaiz. Contoh yang lain, gambar-gambar yang sangat-sangat diperlukan karena hajat dalam bidang medis, fi at-tibb, untuk medis, atau untuk geografi, atau untuk digunakan sebagai alat bantu untuk menangkap para penjahat-penjahat dan yang semisalnya, dan memberikan kewaspadaan-kewaspadaan kepada mereka. Gambar teroris difoto, jebret, dipasang oleh pihak kepolisian di tempat-tempat yang ada, DPO. Boleh untuk kemaslahatan yang ada. Ini sebenarnya boleh, kata beliau. Bal qad yakunu ba'dahu wajiban fi ba'dil ahyan. Bahkan sebagiannya terkadang dihukumi wajib dalam beberapa kesempatan. Ini semua perkara yang diperbolehkan disebutkan oleh para ulama. Sisanya kembali kepada hukum asal, yaitu haram. Kemudian, ikhwan, ada lagi yang dikecualikan selain dari keterangan para masyayikh tadi, para ulama tadi, yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, illa raqman fi thawb. Illa raqman fi thawb. Larangan gambar kecuali raqam, satu goresan-goresan gambar di baju. Kata-kata illa raqman fi thawb ini semuanya barakallahu fikum memiliki banyak ihtimal, banyak kemungkinan-kemungkinan. Ada yang mengatakan hadis ini mansukh, dihapuskan hukumnya. Ini pendapat yang kurang tepat. Ada lagi yang mengatakan illa raqman fi thawb ini khusus untuk gambar-gambar yang bukan bernyawa, sehingga boleh sebagaimana hadis yang lain yang membolehkan kita menggambar untuk gambar yang bukan bernyawa. Ada lagi istimewa yang ketiga, ini untuk gambar-gambar yang telah dipotong kepalanya. Gambar bernyawa yang dipotong kepalanya, sehingga hanya mirip kayak pohon biasa. Katakan saja, ikhwan. Ada lagi yang mengatakan illa raqman fi thawb ini untuk gambar-gambar yang tumpahan, yang dihinakan. Dihinakan. Barakallahu fikum. Gambar-gambar untuk lap, apa namanya? Koset dan segala macamnya, dan segala macamnya itu diperbolehkan oleh sebagian ulama dengan riwayat tadi illa raqman fi thawb. Barakallahu fikum. Juga hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang memiliki kelambu dengan gambar yang dimarahi, dimurkai oleh Rasulullah SAW, yang kemudian dicabut dan dibikin buah bantal, itu dimanakan oleh para ulama sudah dipotong-potong, sudah tidak ada bentuk gambar bernyawanya dan dibikin bantal yang dihinakan. Ini pengecualian. Yang dikecualikan yang mana, ikhwan? Yang dikecualikan adalah gambar-gambar yang di hinakan. Kalau yang dipotong jelas itu boleh. Yang dipotong-potong yang enggak berubah bentuknya itu jelas enggak ada masalah. Yang masih utuh gambar makhluk yang bernyawa dan dikecualikan dari keharaman yang mumtahanah, yang dihinakan. Itu pendapatnya sebagian ulama, ya, ikhwan. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Yang dihinakan, bukan dipajang, bukan dimuliakan dan segala macam, tetapi dihinakan. Itu pun sebagian salaf dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka lebih suka untuk membuangnya dikarenakan syubhat. Ini amalnya mereka. Tidak kemudian bermudah-mudah memenuhi rumah dengan gambar-gambar yang dihinakan. Nah gitu ya, lap ada gambarnya, koset ada gambarnya, dudukan untuk PAB ada gambarnya. Semuanya ditaruh di tempat-tempat yang semacam itu. Bukan demikian. Contohnya salaf, tindakannya salaf justru dihapuskan, dihilangkan, dikarenakan khawatir syubhat. Tolong camkan baik-baik riwayat ini. Ada sebuah hadis disebutkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. Dan dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, hadza haditsun sahih ala syarti Muslim. Dari hadis Ubaidullah bin Abdullah ibn Utbah seorang tabi'i. Dia menceritakan dia pernah masuk menemui Abu Thalha Al-Ansari sedang sakit, dijenguk sama dia. Ternyata didapati di sisinya ada sahabat Sahal ibn Hunayf. Abu Thalha sakit, dijenguk oleh Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibn Mas'ud. ternyata di sisa di sampingnya sudah ada sahabat Sahal ibnu Hunayf. Katanya Ubaidullah, fada'a Abu Talha insanan yanza'u namtan tahtahu. Maka Abu Talha pun memanggil seseorang untuk mencabut semacam selimut yang ada di bawahnya. Namat yang mengandung gambar bernyawa. Ambil. Cabut. Faqala lahu Sahal. Maka Sahal bin Hunayf mengatakan kepadanya, lima tanza'u. Kenapa kamu cabut? Kenapa kamu cabut? Itu kan dihinakan. Bukan kamu muliakan, bukan kamu pajang. Itu kan dihinakan. Katanya Abu Talha, ya khani, li'anna fihi tasawir. Li'anna fihi tasawir. Wa qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qad alimta. Sebab pada selimut tadi, pada kain tadi, ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam telah bersabda, dengan sabda telah kamu tahu larangannya. Qala Sahal, berkata Sahal, awalam yaqul illa ma kana ratman fi thawb. Bukankah Rasul mengecualikan kecuali yang gambar-gambar dihinakan di baju? Qala, katanya Abu Talha, bala, betul Rasul mengatakan demikian. Walakinnahu athyafu li nafsi. Tapi tindakan tadi aku hilangkan gambar tersebut, itu lebih menenangkan jiwa, lebih bagus, lebih bersih untuk jiwa. Ditinggalkan karena unsur syubhat. Bukan kemudian bermudah-mudah di dalam mengumpulkan gambar-gambar yang dihinakan tadi. Ini perbuatan salah. Sesuatu yang sangat-sangat jauh berbeda dengan tindakan-tindakan sebagian atau kebanyakan muslimin, bahkan sebagian para mubalig, para da'i di zaman sekarang ini. Ketika membicarakan masalah foto, masalah video dan segala macamnya, ada ikhtilaf di kalangan para ulama memang, ikhwan. Ada ikhtilaf. Tapi bukan kemudian mengkaji dengan ilmiah, dengan dalil-dalilnya, dengan keterangan-keterangan para ulamanya, mengambil pendapat yang mengatakan boleh. Hakadah seramukah. Pada yang rajih, begitu gamblang, jelas riwayatnya, yang mengatakan haram, itu pendapat jamahir al-ulama. Hampir semua ulama mengatakan tak boleh. Tak ada kelanjutan. Itu aneh. Ketika mendapati ada kemudahan, ada pengecualian, langsung mereka berluas-luas di dalam mengamalkannya. Ini keliru. Hukum asal haram. Ketika mengandung unsur syubhat, tinggalkan. Sehingga dipergunakan hanya dalam rangka hajat yang sangat mendesak saja, atau untuk kemaslahatan Islam wal muslimin. Barakallah. Kalau sekarang ini kan luar biasa, bermuda-muda ya ikhwan. Nah, apalagi sama sekarang ini Allahul Musta'an, yang namanya fitnah selfie. Di mana-mana dengan berbagai macam gaya, sampai kayak pelakunya itu kayak orang yang akannya tinggal separuh. Allahul Musta'an. Dan yang terkena penyakit selfie ini bukan orang-orang awam. Bukan orang-orang kalangan-kalangan yang semacam itu. Ya. Sampai tingkatan orang yang dikatakan da'i. Bahkan dikatakan sebagai da'i sunni salafi. Bahkan sekelas doktor. Selfie. Bergaya dengan selfie. Tidak ada rasa beban. Dan segala macamnya. Ketika ditanya, ya kan, siapa mengatakan boleh? Siapa mengatakan boleh? Dalilnya mana? Argumentasinya bagaimana? Yang namanya beragama bukan qala syekh fulan, qala syekh alam. Dalil, ayat, hadis, dan keterangan para ulama. Sebagian mereka barakallahu fikum menggambarkan kepada kaum muslimin dan menggambarkan khususnya di kalangan salafiyin yang melarang cuma satu syekh saja, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Saya dengarkan langsung dari ceramahnya dai mereka. Hanya Syekh Mubil saja. Mana ulama-ulama yang lainnya? Mana? Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Kebelinger ya Ari. Hei Pak Dokter. Bukan cuma Syekh Mubil saja yang melarangnya. Jumhur ulama. Yang ada bukan namanya Syekh Salih Fauzan. Sangat mengingkarinya. Sampai sekarang ini. sampai detik ini Syekh Saleh Fauzan mengingkarinya. Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, itu ulama yang begitu besar. Lajnah Da'imah dengan anggota yang ada tadi itu. Dan jumhur ulama yang mengatakan tidak boleh. Justru yang mengatakan boleh sebagian kecil. Itu pun terbantah dengan bantahan-bantahan para masyayikh tadi. Yang membedakan antara yang ada bayang-bayang, yang ada bayang-bayang, yang membedakan antara tindakan manusia dan yang klik saja. Itu semuanya argumentasi sebagai ulama tadi. Dan dibantah oleh para ulama-ulama yang lain. Fattakullah fi anfusikum. Ini fitnah yang luar biasa dahsyat yang menentukan azab. Dan jangan bicarakan terkait dengan orang-orang awamun nas. Fitnah gambar lebih mengerikan di tengah-tengah mereka. Apalagi dengan adanya dunia. Medsos yang ada ini, Evan. Apa bahasa Evan? Gadget apa? Alhamdulillah gitu Evan ya. Yang BB, yang Facebook, yang apa segala macam. Semuanya serba hoax. Permuda-muda macam foto ini, foto itu. Akhirnya macam foto-foto yang kurang berkenan. Akhirnya ujung-ujungnya yang ada aroma mesum-mesumnya. Sampai yang mesum juga di video dan segala macamnya. Jangan bicara orang-orang awam. Lebih parah lagi keadaannya barakallahu. Yang kita bicarakan terkait dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Dari kalangan para thullabul ilm. Dari kalangan para du'at. Dari kalangan dakatirah. Para LC-LC. MA-MA. Dokter-dokter. Bermudah-mudah dalam perkara semacam. Na'udzubillah min dzalik. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Sehingga ikhwan, dihindari sekuat tenaga fitnah-fitnah yang ada yang berkaitan dengan gambarnya, dengan foto-fotonya, atau videonya dan segala macamnya. Dikecualikan untuk perkara yang sangat-sangat darurat seperti yang dijelaskan oleh para ulama tadi barakallahu. Masya Allah. Terkadang saya berpisah dengan istri, anak, kakak dengan cara yang sangat jauh. Bolehkah saya melakukan video call dengannya secara langsung menggunakan aplikasi Skype, Fiber dan segala macamnya? Jadi apa ya Pak? Jadi gorengan apa ini? Nah, Evan. Yang antum perlukan gambarnya atau suaranya? Kok diam aja? Hah? Terkait dengan orangnya, langsung pulang. Baiklah itu. Kalau suaranya cukup. Mungkin dikarenakan di luar negeri sana, kalau menggunakan telepon biasa mungkin barangkali mahal. Ya Allah menggunakan Skype. Skype dua macam. Ada Skype yang hanya semata-mata call, ada yang video call. Jangan diartikan yang video call-nya, cukup dengan yang call-nya saja. Telepon biasa. Dan memang murah ya, Pak. Hanya menggunakan paket data sekian megabit, rahis, sangat murah sekali. Nanti perlukan yang namanya video call tadi. Ya. Seringkalinya, yang namanya orang tasawuf bermuda-muda, seringkali ceroboh. Video call ini, sedang video call ya, Evan. Itu kan orang lewat, gambarnya kan masuk ke dalam tadi ya. Betul lah, Evan. Anda lagi video call kan gitu ya, lagi video call. Antum lihat mereka. Mereka lihat antum. Kadang antum santai sambil jalan-jalan, jalan maksudnya begitu. Yang antum lewat itu semuanya masuk ke sini. Ya, Pak. Ya, enggak, Evan. Jangan-jangan saya salah ini gorengan langka ini, Ibu. Mereka juga begitu. Terkadang, mereka juga sambil begini-begini kan dan segala macamnya. Semuanya masuk ke dalam medianya antum. Terkadang tampil di situ perkara-perkara yang melanggar syar'i. Kelihatan orang-orang yang enggak boleh terlihat dan segala macamnya. Kadang kamu enggak sadar video call dengan keluarga di samping para ikhwah dan segala macamnya, kamu ngadar. Kelihatan semua di media kamu tadi. Dikarenakan bermudah-mudah dalam papnya semacam ini. Ketika tidak ada kondisi yang sangat-sangat darurat, maka cukup dengan call saja, dengan tambah video call. Kangen langsung pulang. Supaya jangan bingung, ya cari pekerjaan yang dekat-dekat saja. Allah Ta'ala alam bisawab. Apa hukumnya memasang CCTV? Yang ini diperbolehkan oleh para masyayikh untuk tujuan dan maslahat yang syar'iyah. Ya, di beberapa tempat tertentu sangat-sangat diperlukan yang namanya CCTV. Jadi enggak sembarang tempat ya. Kalau enggak diperlukan enggak usah. Hah? Di masjidnya antum ini enggak perlu atau pasang CCTV. Hajatnya apa? Perlunya apa? Tapi tempat-tempat yang lain sangat perlu, sangat penting dan sangat diperlukan. Ketika ada peristiwa, ada kejadian dan segala macamnya, itu diambil dari hasil CCTV tadi. Kayak kemarin itu, penembakan di Sarinah itu semuanya kebanyakan dari CCTV. Kelihatan langsung. Oh itu pelakunya. Dari langsung gerbek, tangkap dan segala macamnya. Ini diperbolehkan untuk kondisi yang sangat darurat. Bagaimana kalau seandainya sebuah acara taklim di masjid, ya? Dikarenakan isu yang begitu santer akan terjadi penyerangan-penyerangan dan segala macamnya dari musuh-musuh dakwah dan betul-betul memang kondisinya enggak kondusif di tempat tadi, mencekam, menegangkan, tapi sangat penting diadakan taklim di situ, bicara masalah-masalah yang ada itu. Apakah boleh dikasih CCTV? Oh, siapa tahu ada orang-orang yang mencurigakan tiba-tiba bawa ransel atau apa begitu, eh? Gimana ya, Pak? Kembali kepada pembahasan tadi. Ketika betul-betul sangat-sangat diperlukan dan hajat yang mendesak, maka diperbolehkan untuk kemaslahatan tadi. Sehingga jangan bermudah-mudah dalam tak ini. Apa hukumnya nonton sinetron? Apa jawabannya, Pak? Ya enggak boleh sih. Itu sinetron itu di mana? Di HP-nya antum? Di layar televisi atau di mana? Hah? Ada kok. Enggak boleh. Ya. Di dalamnya ada musiknya? Ada perempuan-perempuan yang enggak berhijab? Dan yang lain-lainnya? Di LL, di SP. Jelas enggak boleh. Ya. Nah, ini bagus. Apa hukum gambar yang tidak bernyawa? Namun diberi tambahan mata dan mulut. Seperti gambar bunga, diberi mata, hidung, dan mulut. Gambar mobil, diberi mata dan mulut. Jawabnya tidak boleh. Itu disebutkan sama Syekhul Albani. Syekhul Albani rahimahullah dalam bukunya Adab Zafar. Intinya, sesuatu yang menyerupai makhluk yang bernyawa. Dan yang paling inti, bagian kepala. Paham ya? Bagian kepala. Jadi ketika mobil dikemas, persis kayak makhluk hidup, nggak boleh. Nah, walaupun secara nyata itu nggak ada makhluk. Yang dibahas sekarang bukan pembahasan nyata atau nggak nyata, tapi gambar. Tapi adalah gambar mirip makhluk yang bernyawa. Itu pendapatnya beliau dalam bukunya ada Abu Zafaf, rahimahullah. Allahu Taala alam bissawab. Bagaimana dengan foto, ijazah, KTP, SIM, dan lain-lain yang mau enggak mau disimpan dalam rumah, sedangkan dalam hadisnya Rasulullah SAW bahwasanya malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar nama yang ini, ikhwan, disembunyikan. Dikarenakan itu perkara-perkara enggak mungkin lepas dari kita dan harus ada pada kita, maka disembunyikan sedemikian rupa tidak antum pajak. Enggak usah KTP-nya antum taruh di ruang tamu di apa itu ya. Simpan di dompetnya antum yang rapi, simpan sebuah tempat yang sembunyi. Barakallah. Gitu ya. Nah, ini semuanya perkara-perkara yang gak mungkin lepas daripada kita. Uang. Nah, itu gak ada gambarnya ya. Simpan, jangan dipajang begitu ya. Ketika antum banyak uangnya, khawatir hilang, simpan di bank, itu diperbolehkan. Tapi dengan tanpa mengambil bunganya. Bagaimana dengan gambar tato semacam naga, kalajengking, ular, dan lain-lain? Ya sama. Sama ya. Gambar yang di tubuhnya antum itu sama makhluk yang bernyawa. Harus kamu hilangkan. Bagaimana caranya? Jangan tanya saya. Tanya kepada ahlinya. Antum dulu semangat bikin tato, harus semangat untuk menghilangkannya. Gimana caranya? Kok adanya, gak tahu gimana caranya itu, katanya ada yang menyakitkan, ada yang gampang. Tanyakan sama ahlinya supaya dihilangkan tato-tato tadi. Allahu ta'ala alam bisawab. Sebagian orang copy paste gambar bernyawa. Misalnya untuk isi majalah dan lain-lain. Kemudian gambar tersebut dihilangkan kepalanya. Apakah perbuatan tersebut juga dilarang? Karena sebelum dia menghapus kepalanya, dia copy paste gambar secara utuh. Karena memungkinkan ya ikhwan, sebelum di copy paste itu tadi, ditutupi sesuatu. Kepala dihilangkan. Kemudian copy paste. Kalau memungkinkan. Kalau nggak mungkin, ya cari gambar yang lain. Untuk majalah aja. Kan tidak harus yang gambar yang itu kan. Nah, terkait dengan desain cover segala macamnya. Banyak pemandangan-pemandangan dan segala macam. Banyak. Kan harus diurus yang itu. Saya ingin yang ini Ustaz. Terus gimana caranya? Kan tidak harus yang itu kan ya. Allah Ustaz. Jadi kalau memungkinkan dihilangkan dulu kepalanya. Baru kalau lepas itu labas. Kalau tidak, ahsan cari yang lain. Ahsan cari yang lain. Barakallahu. Jam 9 sekali. Saya jam berapa ini? Anak bertanya sama Rinda. Saya jam berapa? 9. Jadi masih lama loh, masih 10 menit lagi. Padahal pertanyaannya tinggal sejenak aja selesai. Afwan Ustaz, kalau dari materi, apa hukum bersendawa terus menerus ketika satu jamaah dan jamaah yang lain besar kemungkinan terganggu? Yang ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, sesuatu tidak mungkin antum tahan. Jadi memang dengan sendirinya keluar. Terus begitu. Jadi banyak angin di perutnya antum. Tidak bisa kamu atasi. Yang ini tidak ada masalah ya. Sesuatu tidak mungkin terelakkan. Tapi kalau antum sengaja sendawa. Tidak ada sesuatu mendorong antum. Antum sendiri yang melakukannya. Dikit-dikit. Yang ini. Hukumnya makruh, adalah ya jus. Apalagi mengganggu orang lain. Itu tindakan-tindakan di luar sholat, warahmatullah. Allahumma musta'an ala hawla wa la quwwata illa. Pertanyaan saya, apa pernah terjadi semacam itu? Orang sendawa, enggak mungkin terelakkan, jadi bukan lagi kemampuan dia, sudah keluar dengan sendirinya. Dan sering begitu. Apakah jadi apa? Secara teori, secara pengalaman, secara kenyataan. Gimana ya, Pak? Tidak ada ya. Pengetahuan saya juga begitu. Padahal orang gelegen. Sekali, dua kali, tiga kali. Padahal tiga kali selesai. Artinya, keluar semua anginnya. Ya, Pak. Sepanjang jamaah, gelegen terus. Dicurigai. Ini jangan-jangan ada permainannya antum. Allah minta. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup insyaallah ya. Nah, cukup barakallahu fikum. Saya kurangi 10 menit ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa secara perlahan atau secara cepat bisa menghilangkan dari kehidupan kita yang namanya fitnah-fitnah gambar-gambar tadi. Barakallahu fikum. Nakati lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu hafizakumullah.